السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam setiap derap langkah kita dan detakan jantung kita. Khususnya nikmat ilmu, nikmat obat bagi ruh kita, yaitu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Allahumma inna atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Nikmat yang sangat banyak, hadirin Allah muliakan. Dan sekali lagi, ilmu adalah obatnya ruh. Dan kebahagiaan kita itu terletak pada baik atau buruknya ruh kita. Sebagaimana ahli hikmah mengatakan, fa anta bir ruhi la bil jismi insanu. Engkau itu jadi manusia dengan ruh, bukan sebatas dengan jasmani. Jadi engkau itu, wahai manusia, itu jadi manusia dengan ruh, bukan sebatas dengan jasmani. Mau jasmaninya sehat walafiat dari ubun-ubun sampai nyempol kaki, kalau ruh sudah berpisah, maka tetap aja dinyatakan telah wafat dan semuanya berubah gitu loh. Dalam waktu beberapa jam ke depan itu jasmani udah kaku. Lalu jika dibiarkan begitu, maka timbul bau yang tidak sedap, bau busuk. Lalu enggak ada harganya sama sekali. Padahal 3 hari yang lalu masih sehat, masih fit, masih segala macam. Itu jasmani, kalau ruh sudah pergi udah repot, udah gak ada manfaatnya sama sekali. Tapi orang kehilangan tangan tapi ruhnya masih ada, kita tahu sendiri masih bisa berkarya. Bukan masih bisa hidup saja, tapi masih bisa berkarya. Fa'anta biruhi la bil jismi insanu. Anda tuh jadi manusia dengan ruh Anda, bukan sebatas dengan jasmani Anda. Dan obatnya ruh itu, vitaminnya ruh itu, asupan gizi ruh itu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, bukan harta, bukan kekuasaan, bukan popularitas, tapi al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi mengejar ilmu yang bermanfaat adalah sebuah kebutuhan, kebutuhan ruh kita. Makanya mungkin kita gak dapat uang dalam setiap kajian secara cash, secara langsung, tapi ruh kita terisi, jamaah. Dan kalau ruh terisi, maka kita akan hidup sebagai seorang manusia, dan itulah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu di sana, ketika ruh kita diisi dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dengan iman, dengan tauhid, dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal. Itu udah asupan gizinya ruh itu. Gak bisa dikasih uang, tuh gak bisa. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk memperkuat roh kita. Semua tuh gak ada artinya kalau rohnya bermasalah. Sekali lagi, badan sekuat apapun tuh gak ada artinya kalau mental itu sudah terpuruk, kalau hati itu sudah rapuh. Karena semua intinya di ruh, hadirin. Intinya di ruh. Makanya perlu perjuangan. Makanya butuh kerja keras. Dan butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadallahu syafa'al, ada kendala. Dan sekali lagi, kendala tadi itu sebenarnya bukan menghambat amal soleh, tapi memindahkan kita dari satu kotak amal soleh ke kotak amal soleh yang lain. Yang terakhirnya bersabar, berzikir, beristighfar. Dan itulah yang harus kita tangkap dengan jeli ketika ada kendala seperti ini. Hadirin Allah muliakan, dan orang-orang beriman itu selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, sebagaimana Allah firmankan di akhir-akhir surat Ali Imran, Rabb kami, engkau enggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada hikmah. Oleh karena itu sekali lagi kita ucapkan qadarul masyafa'al ketika ada kendala, dan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Hadirin, kita lanjutkan. Setelah kita tahu bahwa ini adalah makanan buat ruh kita, nutrisi buat ruh kita, obat buat ruh kita, maka kita lanjutkan. Bersyukurlah kepada Allah, mintalah ilmu yang bermanfaat, dan jaga syahadatin kita la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan hadis yang baru, hadis Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'id As-Sa'idi. Hadis yang perlu kita renungkan dan kita tadabburi. Dan ini masih berkaitan dengan haramnya kezaliman. Dan ada hikmah-hikmah penting dan pelajaran berharga dalam masalah ini. Kita langsung bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah memberikan pahala besar bagi beliau, orang tua beliau, keluarga beliau. Semoga Allah merahmati kaum muslimin, jamaah sekalian, dan seluruh yang mengikuti kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan wa an Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang Allah muliakan, beliau menyampaikan, dan sekilas info dulu ya, bahwa Abu Humaid As-Sa'idi adalah Abdurrahman bin Sa'ad bin Munzir. Beliau termasuk ahli Madinah. Beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ikut serta di Ghazwatul Uhud, di perang Uhud, dan perjuangan berikutnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau salah satu alumni Ghazwa Uhud atau perang Uhud. Dan di antara meriwayatkan hadis dari beliau itu Jabir bin Abdullah, atau dari tabi'in seperti Urwa bin Zubair, Abbas bin Sahal, Muhammad bin Ammar bin Atha', dan lain-lain. Dan beliau wafat di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi ada yang mengatakan beliau wafat di awal kepemimpinannya Yazid. Jadi ada yang mengatakan di pada saat Muawiyah atau di Yazid. Itulah sekilas tentang Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi seorang sahabat dari ahli Madinah dan mengikuti Ghazwah Uhud, mengikuti perang Uhud dan perang-perang berikutnya, dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan ada nama-nama besar yang meriwayatkan dari beliau. Dan beliau wafat di kalau enggak di Muawiyah atau di Yazid. Beliau menyampaikan radhiyallahu ta'ala anhu, ista'malan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal azdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seseorang dari al-azdi untuk mengambil zakat. Jadi kita masuk ke hadisnya. Ini memperkerjakan seseorang dari azdi atau menugaskan seseorang dari azdi untuk zakat. Jadi ini amil zakat, memang ditugaskan secara khusus untuk mengambil zakat. Dan azdi atau Bani Azdi itu di antara kabilah-kabilah yang memiliki kedudukan. Jadi Azd ini bukan kabilah biasa. Mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan, min ashrafil qabail, di antara kabilah-kabilah yang berkelas. Bahkan gelar mereka itu singa Allah di permukaan bumi. Jadi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengerti peta dan mengerti kondisi sahabat-sahabat beliau dan tahu bagaimana meletakkan orang di pos yang tepat, bagaimana membuat formasi. Itu Nabi SAW mengerti. Dan karena tugas mengambil zakat itu tugas yang gak mudah, banyak ujiannya. Ini berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Kalau salah, repot. Godaannya juga banyak. Nanti kita lihat di hadis ini. Godaannya juga banyak. Kita lanjutkan. Yuqalu lahu ibnu Lutbiyah. Orang ini dinamakan ibnu Lutbiyah. Di riwayat yang lain tidak disebutkan namanya. Kenapa? Nanti kita lihat. Falamma qadima qal. Lalu ketika orang ini tiba setelah menjalankan tugasnya, dia pun menyampaikan, hadza lakum wa hadza uhdiya ilai. Ini untuk kalian. Sedangkan ini hadiah untukku. Jadi ini untuk kalian, ini hasil dari tugas saya, tapi yang ini disebutkan sebagian harta yang didapat, dan ini dihadiahkan untuk saya dari mereka. Faqama Rasulullah SAW ala minbar. Begitu Nabi SAW mendengar itu, Nabi SAW langsung naik mimbar. Diriwayatkan ba'da salat asar, langsung naik mimbar. Dan beliau berkhutbah, memberikan arahan. Dan sebelumnya, fahamidallaha wa wa'athna alaih. Nabi SAW bertahmid, memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu mendengar petugas beliau, amil zakat beliau itu mendapatkan hadiah, lalu diblok buat dia. Dan dia sampaikan dengan apa, dengan jujurnya, ini dihadiahkan buat saya, nah ini untuk kalian. Langsung beliau naik ke atas mimbar, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran bagaimana Nabi SAW gerak cepat. Begitu ada sesuatu yang janggal, sesuatu masalah, beliau langsung memberikan arahan kepada umat, memberikan nasihat, memberikan peringatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebelum melakukan itu, sebelum masuk ke poinnya, beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu pasti ada hikmah. Segala sesuatu, walaupun itu masalah, walaupun itu hal yang janggal, pasti ada pelajaran di balik itu semua. Pasti ada ibrah bagi kita semua, dan itu terbukti. Kita dapat pelajaran mahal dari kasus ini. Fahamidallaha wa athna alaih. Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya, dan ini bukan basa-basi, hadirin. Ini diucapkan oleh sosok yang paling tinggi imannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana dengan ekspresi spontanitas kita ketika ada masalah. Apakah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau ketika kita lihat ada yang salah dari anak buah kita atau bawahan kita atau staff kita, lalu kita nggak, ini harus kumpul, tolong kumpulkan detik ini juga saya mau bicara. Oke, apakah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Nabi SAW memuji Allah? Apakah kita bertahmid kepada Allah sebagaimana Nabi SAW bertahmid kepada Allah? Atau kita langsung ngamuk, marah-marah gitu, ini gimana sih, berantakan semua? Mari kita evaluasi diri kita. Fahamidallaha wa athna alaih. Nabi SAW memuji Allah dan menyanjung Allah. Thumma qal ama ba'du fa inni asta'milu rajula minkum ala al-amal. Sesungguhnya aku menugaskan seseorang dari kalian untuk mengurus mimma wallani lahu. Sesungguhnya aku menugaskan seseorang di antara kalian untuk mengurus sebagian dari apa yang Allah amanatkan kepadaku, apa yang Allah perintahkan kepadaku dan tugaskan aku. Artinya mengambil zakat, karena itu salah satu perintah dan tugas Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku utus seseorang, aku tugaskan seseorang. Fayati fayakul. Lalu setelah ia menjalankan tugasnya, dia sudah kumpulkan zakat tersebut, lalu ia dengan simpelnya mengatakan, hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya. Hadza lakum wa hadza hadiyah uhdiyat ilayya. Ini untuk kalian, dan ini tugasku, ini hasil tugasku, dan ini ada sebagian harta, ini adalah hadiah yang diberikan kepada aku, hadiah yang diberikan dan dihadiahkan kepada aku. Jadi kata Nabi SAW, setelah menjalankan tugasnya, dia mengatakan ini, dia serahkan harta zakat, lalu dia bilang, kalau yang ini punya aku, karena ini hadiah dari mereka kepada aku. Jelas sampai di sini. Oke. Lalu Nabi SAW menjawab, afala jalasa fi baiti abi au ummi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqa. Lalu Nabi SAW menjawab atau menjelaskan di di mimbar, di atas mimbar, terus mengapa dia tidak kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya? Kenapa dia enggak duduk saja di rumah orang tuanya? Kenapa dia enggak duduk saja di rumahnya misalnya atau di rumah orang tuanya? Sehingga hadiah itu mendatangi dia kalau dia benar. Jelas ini. Ya. Jadi kalau memang itu pure hadiah, coba deh dia nggak bertugas, dia duduk aja di rumah. Kira-kira mereka tuh kirim hadiah ke dia apa enggak? Jadi kalau ini hadiah murni, kalau ini hadiah murni, ini bukan sogokan terselubung, ini bukan pelicin. Ini hadiah murni. Coba dia nggak bertugas, dia stay di rumahnya, dia duduk di rumahnya, dia tinggal di rumahnya. Kira-kira mereka kirim hadiah itu ke rumah dia nggak? In kana shadiqa, jika ini benar-benar jujur, jika ini benar-benar hadiah, hadiah murni, nggak ada urusan dengan penugasannya, nggak ada urusannya dengan kebijakan yang akan dia buat ketika dia menakar zakat. Kan sekali lagi zakat harus ditakar. Oh, ada sekian. Oke, ada sekian. Kira-kira ini benar-benar pure hadiah karena dianya atau karena posisinya? Coba cek, tinggal di rumah, nggak ngapa-ngapa, nggak ada urusannya dengan tugas ini. Kira-kira mereka tuh masih kasih zakat apa? Masih kasih hadiah atau enggak? Wallahi, lalu Nabi SAW melanjutkan, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an min ghairi haqqihi ila laqiyallaha yahmiluhu yawmal qiyamah. Allahu Akbar. Lalu Nabi SAW menjelaskan, demi Allah, tidaklah seseorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa hak, melainkan dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa hak, melainkan pada hari kiamat nanti dia akan bertemu dengan Allah dengan memikulnya. Fala a'rifanna ahadan minkum laki Allah yahmilu ba'iran lahu ruga' au baqara laha khuar Aushah Tayyar. Lalu Nabi SAW melanjutkan, maka jangan sampai aku mengetahui salah seorang dari kalian bertemu dengan Allah dalam kondisi memikul seekor unta yang bersuara, seekor sapi yang melenguh, dan seekor kambing yang mengembik. Gitu. Kenapa? Ingat, ini harta zakat, zakat peternakan. Konteksnya unta, sapi, kambing. Jangan sampai saya melihat nanti hari kiamat salah satu dari kalian itu bertemu dengan Allah dengan memikul sapi yang dia ambil ketika di dunia dengan klaim, oh, ini hadiah buat saya. Memikul unta dengan klaim, ya setelah aku tugas, aku dikasih hadiah ini. Ataupun benar-benar diambil tanpa hak, misalnya. Dirampas. Ini kan hadis umum. Sekali lagi kita lihat hadisnya. Wallahi la ya'khudhu ahadukum min ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi ila laqiya Allah ta'ala yahmiluhu yawmal qiyamah. Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa hak kecuali dia akan mikul hal tersebut pada hari kiamat. Jadi yang ngambil unta, dia akan mikul unta pada hari kiamat. Yang ngambil sapi, dia akan mikul sapi hari kiamat. Yang ngambil kambing, dia akan mikul pada hari kiamat. Tsumma rafa'a yadayhi, lalu Nabi SAW mengangkat tangannya. Hatta ru'ya ufratu ibtihi, sehingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Beliau angkat kedua tangannya sehingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Lalu beliau menyatakan, Allahumma hal ballagt, ya Allah, apakah aku telah, ya Allah, apakah aku sudah sampaikan ini semua? Talatan, beliau ulang tiga kali, ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan ini? Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan ini? Dan maksudnya, ya Allah, aku sudah sampaikan, ya Allah, ya, ya Allah, aku sudah sampaikan, ya, ya Allah, aku sudah sampaikan, ya. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, hadis yang sangat penting buat kita, hadis yang perlu kita renungkan, dan banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya sekali lagi, bagaimana tadi kita sudah jelaskan bagaimana Nabi SAW tahu bagaimana menempatkan seseorang dan membuat formasi yang solid. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi sejeli-jelinya seseorang bisa saja yang ditugaskan itu tetap tidak perform. Bisa jadi ada kekhilafan, ada kekeliruan. Bisa jadi karena dia gak tahu, dia gak ngerti, dan itu wajar. Ini pernah terjadi, dan lihat, yang ditugaskan Nabi SAW mengambil hadiah tersebut. Padahal gak mau padahal gak boleh diambil. Itu bukan berarti Nabi salah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi kita katakan, Al-Azdi itu salah satu yang terbaik, kabilah yang terhormat, kabilah yang terhormat. Ya bisa saja ada miss, bisa jadi ada kekeliruan, bisa jadi ada ketidaktahuan. Itu wajar dalam kehidupan. Dalam pelajaran yang berikutnya sekali lagi, bagaimana Nabi SAW gerak cepat ketika ada masalah. Gak nunggu-nunggu, karena ini berkaitan dengan uang umat. Ini ada kaitan dengan amanah. Ini ada kaitannya dengan makan uang haram dan seterusnya. Jadi Nabi SAW gerak cepat, langsung beliau berdiri di atas mimbar dan menyampaikan kepada kaum muslimin. Lalu pelajaran juga yang sangat menarik, bahwa beliau gak buka identitas dari petugas beliau di hadapan publik. Beliau hanya mengatakan, fa inni astamilu rajula minkum 'alal 'amal, aku menugaskan salah seorang dari kalian untuk sebuah pekerjaan, sebuah job, sebuah tugas. Tapi beliau enggak mengatakan orang itu Ibnu Lutbiyah. Yang menyampaikan Ibnu Lutbiyah adalah Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'd As-Sa'idi, tapi Nabi enggak buka di situ. Dijelaskan para ulama, itu hukum asal. Kalau ingin menjelaskan kesalahan seseorang, baik itu skupnya tim kita, atau skupnya staff kita, atau bawahan kita di hadapan umum, untuk jadi ibrah bagi karyawan-karyawan yang lain, bawahan-bawahan yang lain, atau ingin menjelaskan kesalahan saudara kita di tempat umum atau di ranah publik, maka hukum asalnya kita gak buka identitas saudara kita tersebut di hadapan publik. Karena tujuan utamanya adalah menjelaskan kesalahannya, bukan menjatuhkan pribadinya. Hukum asalnya adalah menjelaskan kekeliruannya, bukan menjatuhkan personalnya. Kecuali kalau gak ada cara lain. Kata para ulama, kecuali kalau jika kita gak sebutkan, pihak lain gak ngerti juga, dan akhirnya bisa berdampak bagi dia. pada saat itu penyebutan identitas atau nama bisa dipertimbangkan. Tapi kok masalahnya enggak disebutkan? Dan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran penting. Dan itu bisa diterapkan. Gitu. Saya pernah teringat bahwa salah satu masyayikh, salah satu guru kami itu ketika sedang ngajar, itu ada di antara kita yang tidur. Ketika beliau melihat, beliau langsung menggeprak meja sehingga kita semua terhentak. Lalu beliau memberikan nasihat yang sangat tajam bahwa enggak pantas seorang penuntut ilmu tidur ketika ilmu sedang disampaikan. Itu tidak beradab di hadapan ilmu, di hadapan firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menunjukkan kemarahannya. Kalau nasihatnya untuk bertakwa kepada Allah, ketika kalian tidur Allah melihat, walaupun mungkin guru kalian tidak melihat. Tapi yang menariknya bahwa setelah beliau menyampaikan nasihat yang tegas gitu, beliau langsung keluar dan meninggalkan kita. Namun beliau tidak menyebutkan siapa yang tidur. Bahkan pandangan mata beliau pun gak mengarah ke salah satu titik dan objek, sehingga kita gak tahu siapa yang tidur di antara kita. Beliau marah-marah, beliau menasihati dengan tegas-tegas, tapi beliau gak sebutkan siapa di antara kita yang tidur. Padahal beliau tahu dan beliau bisa tunjuk. Sampai selesai belum marah, kita gak ngerti siapa sih yang tidurnya, siapa sih yang membuat kajian terhenti, siapa yang membuat beliau meninggalkan kita di momen tersebut. Kita gak pernah tahu, sampai sekarang kita gak tahu. Atau ya, paling gak saya gak tahu ya gitu. Sampai sekarang saya gak tahu siapa sih waktu itu yang tidur. Gak dibuka sama beliau. Lihat bagaimana pendidik ya, alim rubbani. Ya marah-marah, tapi dia gak permalukan orang. Karena gak perlu juga. Yang penting pesannya dapat. Dan semenjak itu gak ada yang tidur hadirin. Jadi itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pelajaran berikutnya, hadirin Allah muliakan, bahwa hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang haramnya hadaya al-umal, hadiah kepada pekerja yang menjalankan tugasnya, baik berkaitan dengan amil zakat yang bertugas untuk mengambil zakat di tengah-tengah umat, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti qada, seperti yang berhubungan dengan pengadilan atau tugas-tugas yang lain. Karena itu adalah rishwah terselubung. Rishwah itu sogokan terselubung. Makanya Imam Nawawi mengatakan, wa fi hadzal hadits bayanun anna hadayal ummal haramun wa ghulul li'annahu al-matluf fi wilayatihi wa amanatihi. Beliau menyampaikan, Al-Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa memberikan hadiah kepada pekerja yang menjalankan tugasnya atau orang yang dikasih amanat untuk menjalankan sebuah misi dan tugas, dan dia mendapatkan salary, dia mendapatkan gaji, dia mendapatkan ini, maka hukumnya haram memberikan hadiah kepada mereka. Kenapa? karena mereka ketika melakukan hal itu dengan baik, dengan bagus, itu menjalankan tugas dan amanat mereka. Dan mereka mendapatkan sesuatu. Mereka mendapatkan gaji, mereka mendapatkan salary, mereka mendapatkan, kalau ambil zakat, mereka mendapatkan zakat. Termasuk mustahikan ambil zakat. Kalau hakim, mereka digaji, dan seterusnya. Jadi, li'annahu al-matluf fi wilayati wa amanati. Karena dia sudah melakukan, atau itu yang diminta dari dia. Nggak lebih, nggak kurang. Hadirin Allah muliakan. Ammal hadiyatu li ajli mawadda ba'idan 'anil amal fala ba'sa biha. Kita lanjutkan, simak baik-baik. Adapun hadiah yang murni karena cinta kasih, kasih sayang. Dan itulah tujuan hadiah. Tujuan hadiah itu untuk menguatkan rasa cinta. Ba'idan 'anil amal, dan enggak ada hubungannya dengan amal. Enggak ada hubungannya dengan tugas dia. Enggak ada hubungannya dengan pekerjaan dia. Fala ba'sa biha, enggak ada masalah sama sekali. Boleh. Enggak ada masalah, boleh. Karena tujuan hadiah kan membangun rasa cinta. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak terima sedekah, tapi Nabi terima hadiah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridul hadiah, Nabi enggak menolak hadiah. Asal pure. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika tidak mau terima hadiah, dia tanya sama sebagian orang, kenapa Anda gak mau terima hadiah? Bukankah Nabi SAW juga memimpin dulu dan Nabi terima hadiah? Bukankah Abu Bakar juga memimpin seperti Anda dan mereka beliau terima hadiah? Kata Umar bin Abdul Aziz, pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar, itu pure hadiah. Orang ngasih itu memang benar-benar hadiah. Gak ada urusannya dengan pada saat beliau memimpin umat. Tapi sekarang yang saya tangkap ini rishwa, ini sogokan terselubung. Jadi sebagaimana tadi dikatakan para ulama, adapun hadiah karena benar-benar rasa cinta, enggak masalah. Tapi kalau ini kaitannya dengan pekerjaan kita, dan kita sudah mendapatkan gaji, sudah mendapatkan mukalah, dan itu memang sudah tugas kita, itu sudah amanat kita, itu sudah tanggung jawab kita. Maka demikian. Makanya kan Nabi SAW mengatakan apa? Lihat hadisnya. Hadirin Allah muliakan. Tidakkah salah seorang dari kalian itu tinggal di rumah ayahnya atau ibunya, dan coba dia lihat, dikasih apa enggak? Kalau dia benar, kalau dikasih berarti memang itu enggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Memang hadiah itu memang karena sayang, karena cinta, karena hubu fila wubu fila, cinta karena Allah. Tapi kalau gak ada yang ngasih, berarti ini kaitannya sama pekerjaan. Ada sesuatu. Ada sesuatu, hadirin Allah muliakan. Ini hal yang perlu kita camkan. Mari kita dengar lebih lanjut keterangan para ulama. Keterangan para ulama diantara dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim. Agar lebih clear ya. Kata para ulama kita atau beliau rahimahullah, fa in kana rajulu bihaitu law nuzi'a an tilkal wilaya uhdiya lahu tilkal hadiyah lam takunil wilayatu hiya da'iyatu linnasi ila atiyatihi. Apabila seseorang ketika ditarik dari posisi dia sebelumnya, ditarik dari tugasnya, dipindahkan dari tugasnya, atau pensiun dari tugasnya, atau berhenti dari tugasnya itu, berhenti dari tanggung jawabnya, berhenti dari amanatnya, orang tetap kasih hadiah kepada dia, orang berikan hadiah untuk dia, sehingga posisinya, amanatnya atau tugasnya itu bukanlah penyebab manusia memberikan hadiah kepada dia, maka gak masalah. Jadi selama penyebabnya bukan posisinya, pekerjaannya, amanahnya, maka itu hadiah yang murni. Sebagaimana Nabi SAW, salah satu tugas beliau selain sebagai seorang Nabi dan Rasul adalah sebagai pemimpin. Dan beliau dikasih hadiah dan beliau terima. Karena pure. Itu kasih sayang umat kepada Nabi dan Rasulnya. Wa illa fal maqsudu bil atiyah. Mari kita simak. Kalaupun kalau tidak demikian, maka tujuan dari pemberian itu, tujuan dari hadiah itu, hiya wilayatuhu. Itu karena tanggung jawab atau tugasnya atau posisinya atau kepemimpinannya. Imma liyukrimahu fiha. Dan ada beberapa kemungkinan kenapa mereka ngasih kepada dia. Di antaranya bisa jadi agar petugas itu atau orang yang berada di posisi itu memuliakan mereka. Jadi mereka kasih agar dimuliakan selama dia bertugas atau selama dia menjabat. Au yukhaffifa anhum, atau mereka mendapatkan pengurangan beban atau pengurangan sesuatu. Seperti misalnya tadi, petugas zakat ketika dikasih akhirnya misalnya ontanya 500 udah 400 saja, 300 gampang kita atur, dikurangin. Udah bayarnya sekian aja lah, enggak apa-apa, Anda baik gitu. Dikurangin, padahal harusnya enggak. Diturunin. Aw yuqaddimahum 'ala ghairihim. Atau mereka dapat prioritas. Diprioritaskan dibanding yang lain. Harusnya sama aja. Tapi dia dapat prioritas. Karena ngasih. Jadi bisa dispesialkan atau bisa bebannya dikurangi, dikurangi. Atau diprioritaskan. Aunafi dzalika mimma yaqsuduna bihi intifa' bi wilayatihi aw naf'ihi li ajli wilayatihi, atau motif-motif yang lain yang tujuannya mendapatkan manfaat dari posisi orang tersebut untuk kepentingan mereka. Itu alasan mereka ngasih, mendapatkan manfaat dari orang tersebut ketika berada di posisi itu, gitu loh. Mendapatkan manfaat dari orang tersebut ketika berada di posisi itu. Itu poinnya. Poin tadi kata Prama, kalau benar-benar kasih sayang, aman. Kalau benar-benar kasih sayang itu aman. Kalau ada manfaat, ada udang di balik batu, ada pelicin, agar dimudahkan, agar dispesialkan, agar diprioritaskan, agar dibantu. Padahal ketika ngelihat kondisi atau speknya nggak bisa dibantu, atau ada orang yang lebih berhak, tapi karena dikasih terus atau pernah dikasih atau kasih hadiah berubah atau goyah, itu yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalau kamu nggak bertugas, mereka akan tetap ngasih? Kalau tetap ngasih, silakan ambil, itu jujur. Tapi kalau nggak, ini ada kaitannya dengan posisi kamu, gitu loh. Ini bukan hadiah murni tulus, bukan, ini karena posisi kamu. Ada yang mereka incar, gitu loh. Itu yang perlu kita camkan. Kalau nggak ada intifal, kalau benar-benar sayang, kasih, atau merasa ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini ada yang diincar, ada manfaat, itu yang dikatakan oleh para ulama. Ada manfaat yang diincar dari dia ketika dia di posisi tersebut. Atau di tanggung jawab itu, atau di amanah tersebut. Hadirin Allah muliakan. Lalu pelajaran yang berikutnya, orang yang mengambil harta atau sebarang atau sesuatu tanpa hak, maka dia akan mikul pada hari kiamat. Dan lihat bagaimana Nabi SAW benar-benar mengklirkan maknanya. Jangan sampai saya melihat salah seorang dari kalian itu memikul unta dengan unta hidup bersuara, memukul kambing. Na'udzubillah. Itu. Wih, ngeri hadirin. Itu kalau yang diambil unta. Kalau untanya satu. Kalau dia mainin 10 unta. 10 unta dia pikul hari kiamat. Kalau sapinya satu. Kalau sapinya 50. Maka dia pikul 50 sapi pada hari kiamat. Kalau kambingnya satu. Kalau kambingnya 100. Maka dia memikul 100 kambing hari kiamat. Gimana ceritanya? Allah maha agak. Allah maha berkuasa hadirin. Mudah sekali bagi Allah. Seperti yang kita kemarin jelaskan, 7 lapis bumi. Apa susahnya bagi Allah membuat hal itu kejadian? Hati-hati jamaah sekalian. Mungkin manusia bisa diatur. Mungkin penglihatan manusia bisa di-markup, bisa di ini. Tapi Allah tahu, alam ya alam bi anna Allah yara. Allah tahu. Gimana dengan kalau yang dimainkan itu misalnya baja bertonton, besi bertonton, ngeri. Ada orang ngambil mobil, ingat, ambil sesuatu yang bukan haknya. Seorang nyolong motor, gimana coba? Itu motor dipikul di hari kiamat. Motor. Maling mobil. Itu mobil dipikul sama dia di hari kiamat. Kalau satu mobil. Kalau semacamnya dia maling 10 mobil. Dia nyuri 10 mobil curanmor. Itu dipikul di hari kiamat. Kita enggak berpikir sejauh itu kan. Pokoknya enak aja. Itu dipikul hari kiamat. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah al-afiyah. Ada orang ambil uang dan uang tersebut dia buat atau dia belikan tanah 5.000 meter terus dibangun rumah yang megah. Ah, nanti dia pikul rumah itu pada hari kiamat. Na'udzubillah. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Dan Nabi SAW sampai mengatakan, Allahumma hal balaghtu, ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan ke mereka 3 kali Nabi SAW sebutkan. Berarti ini serius banget, ini gak main-main, ini real. Terlepas orang mau percaya atau enggak, ini real. Nabi SAW gak pernah miss, gak pernah meleset. Apa yang Nabi SAW sampaikan, kejadian. Mana ada Nabi SAW meleset? Gak ada. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi ibrah bagi kita, dan kita jaga diri kita dari hak orang, harta orang. Jangan ngambil sesuatu tanpa hak, karena konsekuensinya fatal hadirin. Mikul itu pada hari kiamat. Semoga Allah memberikan taufik agar kita mengimani apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan semoga Allah kuatkan iman kita pada hari kiamat. Di antaranya seperti ini. Kita yakin semua ada hitung-hitungannya. Suruh mikul pada hari kiamat nanti. Kita tutup. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.